السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، مستعينا بالله، dengan meminta bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, kita memulai kajian kitab Syarah Usul As-Sunnah. Jadi Usul As-Sunnah itu karya Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Adapun syarah yang kita pakai, syarahnya Syekh Walid bin Muhammad Nubayh. Ya. Yang mana kitab tersebut telah diterjemahkan oleh atau melalui percetakan Darul Ilmi. Ya, seperti ini kitabnya. Jadi yang mungkin bisa membeli sendiri silakan. Ya, insyaallah kajian ini dirutinkan insyaallah. Kita tidak membahas mukaddimah-mukaddimah tentang biografi, tentang mukaddimah pensyarah dan juga pendahuluan dari Syekh Muhammad Id Al-Abbasi, melainkan kita langsung ke inti kitab yang memiliki kitabnya. Jadi mulai dari halaman 31 sampai halaman 33 atau 34 itu berkisar tentang sanad periwayatan kitab ini saja. Dan karena waktu begitu sempit, maka kita tidak membahas itu semua, melainkan di sini kita bahas dengan sanadnya, ya, dari Abdus bin Malik Al-Attar. Beliau berkata, sami'tu Aba Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Saya telah mendengar Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Jadi Ahmad bin Hanbal itu Ahmad bin Muhammad bin Hanbal aslinya. Ya. Dinisbatkan kemudian langsung kepada kakeknya, bukan kepada bapaknya. Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, dan itu tidak masalah. Ya. Kunyah beliau Abu Abdillah. Imam Ahmad rahimahullah yaqul, berkata, usulus sunnati indana, pondasi ahlus sunnah bagi kami adalah, maka dimulai di halaman 35 dari terjemahan. Yang pertama, dan ini yang kita bahas untuk sore atau menjelang malam ini, adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Berpegang teguh pada jalan hidup para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan beriktidak, berkudwah, yaitu mengambil teladan pada mereka, menjadikan mereka sebagai teladan. Ya. Jadi pada malam hari ini kita membahas tentang ittiba' atau at-tamassuk dengan manhaj salaf kita dan berkudwah dengan salaf kita. Ketahuilah, perkataan insan itu begitu banyak. Perkataan manusia rata-rata banyak yang tidak berguna. Pun banyak perkataan ulama di kitab-kitab mereka. Tetapi perkataan ulama umumnya hanyalah perkataan ulama. Berbeda dengan perkataan ulama dari kalangan salaf. Mereka lebih ringkas, lebih padat, dan kerap kali lebih mudah difahami, lebih masuk ke hati, lebih dalam, dan juga lebih berbekas pada kehidupan seseorang yang mau mencari cahaya kebenaran. Disebabkan apa? Disebabkan, dikatakan oleh para ulama, para salaf mereka berbicara untuk mengintisar agama ini, yaitu untuk memenangkan agama ini. Adapun selain dari kalam ulama salaf belum tentu seperti itu. Bahkan kerap kali kalam seseorang walaupun dijuluki ulama bukan untuk mengintisar agama yang hak, bukan untuk memenangkan bagaimana pemahaman yang benar, tapi kerap kali atau kadangkala untuk memenangkan madhab semata karena ada sisi fanatismenya, atau memenangkan ego pribadi karena ada hasad kepada ulama lainnya mungkin, atau untuk memenangkan kepentingan politik tertentu, dan ini lebih buruk lagi daripada itu semua. Ketika ada untuk memenangkan kekuasaan semata bukan karena memenangkan kebenaran, maka ini racun ya. Dan ulama-ulama seperti ini ulama su ya, ulama su yang ulama buruk yang mereka tidak membela yang benar dan mungkin membela yang bayar, karena masalah penguasa kekuasaan ini ujung-ujungnya adalah dunia dan uang. Ya, jadi yang dibela bukan mana yang hak, melainkan mana yang di sana ada lumbung dunia. Ya, sehingga yang seperti ini selalu mengetuk pintu-pintu, yang di balik pintu itu ada lahan yang begitu basah. Yang seperti ini tentu tidak layak diikuti. Kendati pun berpakaian layaknya pakaian ulama, tapi hanya pakaian, melainkan hati kadang-kadang seperti hati Fir'aun. Ya. Mencintai kekuasaan, popularitas, ego semata, dan ujung-ujungnya memang mencari dunia. Yang kadang-kadang juga semi taghut atau ingin menjadi taghut, yaitu suka ketika orang-orang menyembah dirinya. Ya, mengagungkan dirinya. Meminum kobokannya misalnya, atau meminum bekas dari cucian kakinya. Tentu hulu seperti ini kalau diridhai oleh ulama'nya, maka ulama'nya ini bisa dibilang semi taghut atau memang ulama ini ulama taghut. Ya begitu ya kok sekalian. Jadi kalam salaf jauh berbeda dengan kalam kita dan juga kalam orang-orang sepantaran atau sezaman dengan kita. Kalam mereka kalam legenda, tentu tidak sama dengan kalam Allah dan tidak sebanding dengan kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sebaik-baik kalam adalah kalam Allah betul, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita alaihi salatu wasallam. Dan setelah itu kemudian sebaik-baik kalimat adalah kalimat ulama dari kalangan salaf dan orang-orang yang mengikuti mereka dari para ulama sampai zaman sekarang, karena orang-orang yang memegang kebenaran tersebut sampai akhir zaman. Ya. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq. Ya, akan terus ada golongan di umatku yang zahirina 'alal haqq, yaitu selalu zahir. Apa arti zahir? Zahir ini bukan muzhir. Zahir itu bukan muzhir. Zahir itu adalah tampak. Muzhir menampakkan. Karena zahir ini lebih umum daripada muzhir. Yang nampak benar itu lebih umum daripada yang menampakkan kebenaran. Bagaimana maksudnya itu? Yaitu kerap kali orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW tanpa dia menampakkan pun tampak padanya kebenaran. Iya. Dan itu biasanya pandangan orang-orang juga tahu ini benar ini orang sepertinya, tapi dites dulu, dijelek-jelekin, dan seterusnya. Jadi terus ada senantiasa kalam-kalam dari para ulama yang zahirina 'alal haqq. Mereka selalu memegang kebenaran walaupun tidak berniat menampakkannya, tetap aja kelihatan mereka orang-orang yang benar karena penampakannya itu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik, kita ambil penjelasan dari Syekh Walid. Sebagai dalil ini firman Allah Subhanahu wa taala, kita mewajibkan untuk berpegang teguh kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Nabi alaihi wassalatu wasalam. Kata Allah Azza wa Jalla, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wasa'at masira." Itu surat An-Nisa ayat ke-115. Kata Allah Azza wa Jalla dengan maknanya, "Wa may yushaqiqir rasula." Ya, barang siapa yang yushaqiqir rasula, yang menentang rasul. Jadi, yushaqiqi ini artinya menentang rasul. Min ba'di ma tabayyana lahul huda. Setelah apa? Setelah tabayyana lahul huda, yaitu jelas bagi dia kebenaran. Jelas sekali bagi dia kebenaran, tapi menentang Rasul. Padahal sudah jelas Rasul itu benar. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang mukmin. Nah, di sini dua hal dia. Dua hal yang dilakukan orang seperti ini, dua karakter. Pertama, menentang kebenaran yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Satu, dan mengikuti jalan, bukan mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Jadi yusaqiq ini maknanya yukhalif. Dan yukhalif itu enggak mesti diterjemahkan menentang sebenarnya. Ya. Karena yukhalif itu menyimpang. Menyimpang. Enggak mesti bermakna menentang, tapi menyimpang dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Padahal sudah jelas apa yang Rasul sampaikan. Dan banyak hadis itu sebenarnya jelas. Banyak hadis itu sebenarnya jelas. Dan kemudian justru wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang beriman, baik dalam akidah maupun dalam fikih, atau dalam baik dalam akidah ataupun ibadah atau muamalah. Ya, orang-orang seperti ini, apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan terhadap mereka? Lihat, kalau orang sudah memenuhi dua syarat kriteria ini, menyimpang dari jalannya Rasul dan juga tidak mengikuti jalan orang-orang beriman, yaitu apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW, mukminun. Maka yang Allah lakukan pada mereka ada dua hal juga. Pertama, nuwallihi ma tawalla, dan yang kedua, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Yang pertama yang Allah Taala akan lakukan untuk orang-orang yang seperti ini, nuwallihi ma tawalla, yaitu kami biarkan ia leluasa dengan atau terhadap kesesatan yang telah dia kuasai itu. Ya. Nuwallihi ma tawalla. Biarin aja dia berenak-enak dengan kekuasaan itu. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala membiarkan orang-orang kafir itu bertamattu', yaitu menikmati apa yang mereka dapatkan di dunia, dan mereka tetap aja kesesat. Ya. Walladzina kafaru yatamatta'una. Orang-orang kafir itu mereka penak-penaan. Wa ya'kuluna, dan mereka makan. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana makannya binatang ternak. Tapi pada akhirnya wan-naru mathwal lahum. Neraka adalah tempat kembali mereka. Ya. Jadi ketika di dunia Allah biarkan mereka enak-enak, ya. Yaitu makan seperti makannya binatang ternak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kiaskan orang-orang kafir seperti binatang ternak? Bahkan dalam ayat lain, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih buruk dari binatang ternak. Kenapa binatang ternak? Karena binatang ternak itu binatang yang paling sering dikit-dikit cari makan. Pokoknya mau makan aja urusannya. Makan turun nelek, makan turun nelek, gitu kan? Apa artinya? Ya makan, tidur, buat BAB, udah gitu aja. Dan orang kafir seperti itu, mereka hanya di dunia ini untuk melampiaskan syahwat mereka. Antum lihat kambing atau sapi, ketika antum kasih makan pasti mereka mau, selalu mau. Dan kalau gak ada makanan, mereka selalu cari makan. Gak ada memikirkan tentang akhirat, gak ada. Ya. Atau memikirkan tentang kandangnya kok kotor banget, siap kok gak ada yang bersihin, gak ada mikir gitu. Gak mikir tazkiyatun nufus atau tathir thiyab, gak ada. Yang dipikirkan kambing-kambing dan sapi tersebut hanya makan, makan, makan. Nanti pun sambil makan, bahkan bisa jadi sambil buang air besar. Dan kemudian kadang-kadang tidur, udah gak ada pikiran tentang apa-apa. Itu an'am. Dan gak memikirkan tentang musuh, tentang apa. Enggak, beda dengan as-siba, binatang buas misalnya. Atau binatang yang lainnya. Ya. Coba misalnya tikus. Tikus bikin lubang sendiri. Ada musuh di counter sama dia, nyari makan dan seterusnya. Dan juga buat anak-anaknya. Binatang ternak gitu gak? Enggak. Mending binatang liar, ya kan? Mereka masih mau mencari buat anak-anaknya. Kucing pun mencarikan makan dan menyusui anak-anaknya, dan kemudian cari makan sendiri. Ya. dan kemudian ribut soal perkawinan, ya kan? Ah, kucing tuh ya. Tapi kemudian kalau kita lihat binatang ternak, ya urusannya apa? Ya cuma makan, tidur, buang air, dah gitu doang. Dah begitulah orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala dikiaskan seburuk-buruk binatang semanja-manjanya, ya. Tapi orang-orang kafir ini lebih buruk daripada binatang ternak. Karena apa? Wa naru mathwal lahum. Karena pada endingnya setelah enak nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami masukkan mereka ke jahannam. Ya. Balhum adall, orang-orang kafir lebih buruk daripada, lebih sesat daripada binatang ternak. Kenapa? Karena binatang ternak setelah selesai udah selesai, mati. Ya, bahkan dimanfaatkan orang, dimanfaatkan kaum muslimin, ya. Tapi kalau misalnya orang-orang kafir mati, dihisab masuk neraka khalas. Mati udah enggak ada istirahat, enggak ada istirahat bagi orang kafir, enggak ada istirahat bagi orang kafir setelah matinya. Makanya mereka dikasih, ya, dengan rahmat Allah dikasih di dunia enaklah. Karena udah sesinya, sesi nikmatnya di dunia saja. Setelah mati bahkan sakaratul mautnya tidak akan nikmat, dan matinya tidak nikmat, dan setelah kematian jauh lebih tidak nikmat, dan ketika dia dibangkitkan jauh lebih tidak nikmat, kemudian tenggelam dengan air keringatnya, kemudian dihisab, kemudian diseret ke neraka. Khalas. Mulai detik dari kematian dia sampai tidak ada ujungnya, selamanya tidak ada kenikmatan untuk orang-orang kafir. Maka kalau kita tahu seperti itu, ngapain kita membanggakan orang kafir? Ya kan? Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innahu man ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya barang siapa dari kalian yang hidup sesudah aku wafat, maka ia akan melihat banyak perselisihan. Bahkan perselisihan itu sudah ada tepat setelah Rasulullah SAW wafat alaihi salatu wasallam. Beliau wafat sallallahu alaihi wasallam, kemudian terjadi perselisihan enggak? Terjadi. Bahkan sampai Umar bin Al-Khattab tidak percaya Rasulullah telah wafat. Dan dengan sikap emosional, ya, beliau kemudian mengancam, siapa yang bilang Muhammad wafat, saya penggal lehernya. Saking betul-betul mencintai Rasulullah SAW. Tapi Abu Bakar melerai beliau dan memberikan hujjah. Siapa yang menyembah Allah, siapa yang menyembah Muhammad, maka ketahuilah Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala hayyun la yamut, maha hidup dan tidak akan mati. Akhirnya Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an mengikuti jalan yang benar. Dan setelah itu terjadi fitnah, yaitu fitnah turiddah, kemurtadan banyak dari kalangan kaum muslimin setelah Rasulullah wafat. Fitnah, ujian seperti ini kemudian membuat terseleksikan mana yang hak, mana yang batil. Terketahui mana yang thayyib, mana yang khabith. Sebagian murtad. Dan ada yang murtad juga masuk Islam kembali, taubat. Tapi kita fokus di mana murtad ini. Kemudian terjadi fitnah. Lihat, dengan adanya fitnah seperti ini, kematian Rasulullah SAW terujikan orang-orang. Dan terlihat siapa yang benar imannya dan siapa yang goyah imannya. Ya kan? Maka, innahu man ya'is minkum ba'di, innahu man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup di antara kalian setelah wafatku nanti akan melihat banyak perselisihan. Kalau kita lihat di sekarang, perselisihan banyak. Dan itu sudah diwartakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin menjelang akhir zaman semakin banyak ikhtilafat, yaitu perselisihan demi perselisihan. Apakah tidak ada solusi? Pastinya ada. Ya, untuk cebok saja ada solusi, apalagi untuk masalah umat seperti ini. Ya, tidak akan dibiarkan umat ini terombang-ambing tanpa solusi oleh agama Islam, melainkan pasti ada solusinya. Dan solusi dalam Islam, solusi terbaik. Dasar solusi Islam itu bukan logika semata, karena logika manusia berbeda-beda, melainkan dasarnya adalah wahyu, Al-Quran dan As-Sunnah, dan kesepakatan para ulama. Ikhtilafan kathira, fa'alaikum bisunnati, itu solusinya. Solusinya ketika melihat ikhtilafan kathira, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Ya, solusinya adalah bertamasuk dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, sahabat terpilih. Itu solusinya. Solusinya itu, solusinya alaikum bisunnati, solusinya ikut dengan sunnah. Rauplah faedah-faedah sunnah. Tarbiyahlah diri dan masyarakat dengan tarbiyah sunnah. Ya. Yaitu tarbiyah yang sesuai dengan tarbiyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat-sahabatnya. Apakah Rasulullah SAW ketika menyebut banyaknya perselisihan, kemudian Rasulullah bilang bersatu dulu kalian? Tidak, tidak bilang gitu. Walaupun benar, wahdatul Islam, wahdatul Muslimin itu salah satu kebaikan, betul. Dan itu yang dianjurkan dan diserukan oleh Islam. Innamal mu'minuna ikhwah. Tetapi ukhuwah, persatuan, persaudaraan itu sulit terwujud secara hakiki dengan adanya perbedaan tujuan qalbu dari segi akidah dan tujuan qalbu dari segi dunia. Kalau ternyata akidahnya berbeda-beda dalam banyak sekali poin asasi dalam Islam, maka bagaimana bisa bersatu dengan hakiki, secara hakiki? Dan ketika tujuannya berbeda, yang satu tujuannya dunia dapat duit, yang satu tujuannya persatuan ini untuk dapat kursi di dunia politik, yang satu tujuannya hanya menggembirakan, jadi penggembira saja, yang satu tujuannya menjadi kompornya, ya, dan satunya dan seterusnya, berbeda tujuan, dan tujuannya enggak ada yang tujuan hakiki untuk Islam betul-betul, untuk kembali ke sunnah Nabi SAW. Giliran diajak ke sunnah Nabi SAW, mereka ngamuk, enggak mau. Nah, ini menunjukkan bahwasanya orang-orang seperti ini tidak menginginkan untuk kembali ke sunnah Rasulullah SAW. Yang mana justru itulah solusinya dari segala perselisihan ini. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiin. Ya, begitu. Yaitu ikutilah jalanku dan jalan para sahabatku. Taib. Dengan menyebutkan solusi ini, sepertinya Rasulullah SAW mengetahui bahwasannya orang-orang akhir zaman ini ketika mereka bertamasuk dengan kitab dan sunnah, kitabullah dan sunnah Rasulnya, akan menemukan rintangan, cacian, godaan, cercaan, ya, jegat, cegatan dan seterusnya dari kesulitan demi kesulitan, musibah dan musibah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Addu 'alaiha bin nawajid." Ya, gigitlah erat-erat dengan gigi geraham kalian. Yaitu ketika sudah menancapkan di medan sunnah, maka hendaklah tancapkan itu kuat-kuat dan jangan keluar dari lingkup sunnah. Ya, karena ketika seseorang justru mengikuti sunnah Nabi dan sunnah sahabat manhaj salaf, maka ketahuilah kesulitan dan ujiannya lebih besar dibandingkan sebelumnya. Baik dari urusan cacian sosial orang atau dari urusan ekonomi. Bahkan kadang-kadang dari segi keluarga pun ada yang menentang. Bisa kayak gitu, dan mungkin di antara antum ada yang merasakannya. Bukan hanya di sosial masyarakat saja, bukan hanya di masalah ekonomi kadang-kadang. Gara-gara mau ikut sunnah, ekonomi kemudian agak sulit di awal-awal. Bahkan dari keluarga pun ada yang benci kemudian sama kita. Bahkan ada yang main santet gara-gara kita ikut sunnah. Bisa seperti itu. Ya, bisa seperti itu. Atau yang dulunya melihat akhwat bercadar itu merinding, ya, sekarang pas ikut sunnah lebih merinding lagi. Maksudnya malah justru bisa mudah terfitnah dengan itu, ya enggak? Nah, begitu kan? Jadi, jika antum masih heran bahwasanya setelah saya hijrah kok makin sulit dunia ini, itu berarti mindset hijrah antum belum benar. Ya. Ketika kita baru menapaki jalan sunnah, kemudian merasa kok saya setelah ikut sunnah ini semakin sulit dunia saya, kemudian terheran-heran, dengan keheranan itu udah cukup bahwasanya antum sangat rendah ilmunya tentang hijrah ini, tentang sunnah ini, sehingga perlu ya direparasi lagi mindsetnya, ya, dan direkonstruksi ulang. Dengan apa? Dengan mengikuti kajian-kajian akidah dan juga manhaj yang sesuai dengan manhaj salaf. Kalau tidak, kalau cuma ikut kajian tentang nikahan, kondangan, kalau cuma itu saja, itu mindset tidak akan berubah, melainkan mindsetnya mindset nikah terus omongannya. Tetapi kalau mindsetnya mengikuti kajian akidah dan juga manhaj yang benar sesuai dengan hujah dalam Islam, sesuai manhaj salaf, maka insyaallah mulai kemudian mengerti, oh ternyata begini, ya, oh ternyata begini, yang dulunya kita bertanya-tanya kok begitu, sekarang oh ternyata begini, jadi tahu sekarang. Banyak orang mempertanyakan kok manhaj salaf ini seperti penjilat pemerintah misalnya. Kok begitu ya orang-orang salafi gitu misalnya. Kenapa antum bertanya kok begitu? Karena belum belajar. Disuruh belajar pun gak mau. Ustadznya serem. Dikit-dikit bidah. Nah kan gitu kan. Kemudian disuruh baca kitabnya yang banyak sekali tentang manhaj dan akidah yang benar. Tidak mau. Ya maunya baca status orang saja. Yang seperti ini ya enggak bisa kenal nanti. Maka ikuti kajian kitabnya. Baca kitab-kitabnya, akan faham. Dan baca kitab bukan untuk melawan, tapi untuk mengikuti dalil-dalil dan hujah-hujah para nabi, rasul dan para sahabat. Coba, yang tadinya bertanya, kok mereka begitu ya? Oh, ternyata begini alasannya. Akhirnya memaklumi, dan hujah ilmiah dalam manhaj salaf rata-rata keseluruhannya sesuai dengan fitrah manusia semuanya, dan sesuai dengan maslahat basyariyah, maslahat insaniyah, kebaikan kita bersama, bukan kebaikan individual semata, tapi untuk society, masyarakat, untuk membangun masyarakat yang benar dan membangun kejiwaan tazkiyatun nufus yang benar. Tazkiyatun nufus tanpa tauhid yang benar itu porak-poranda. Bukankah orang-orang tasawuf mereka ahli dalam tazkiyatun nufus? Iya, tapi kenapa masih suka bertawassul kepada kuburan? Hah? Bahkan belakangan juga ada yang meminta restu dari mayit-mayit untuk bisa di panggung politik. Tentu seperti ini kejauhan dari manhaj. Sampai level kiai atau apapun, kalau misalnya seperti itu, ada muskilah di sini. Di mana muskilahnya? Di masalah tauhidnya dan di masalah ittiba' sunnahnya. Maka tidak semua yang berjubah, berpakaian putih, tidak semuanya ittiba' dengan sunnah. Tidak semuanya. Tidak semua pula yang berjenggot ittiba' dengan sunnah. Bukankah pemain bola sekarang banyak yang berjenggot? Antum tanya, "Mas, kenapa kok jenggotan? Why do you perform your jenggot? Why do you bear your lupa bahasa Inggrisnya jenggot itu apa?" Anak lupa, saking udah lama enggak ngomong bahasa Inggris ya. Ya, soalnya anak ketemunya orang-orang Cengkareng rata-rata. Jadi enggak tahu, udah lupa dah. Moustache itu kumis ya. Beard ya. Yeah. Why do you let your beard grow? Ya? Kenapa kok pakai jenggot? Apakah mereka orang kafir itu bilang karena Rasulullah SAW bersabda alaikum bisunati? Gak mungkin. Jangankan orang kafir ngomong begitu, yang ngaji di pesantren saja gak ngomong gitu. Kenapa kok mas pakai jenggot mas? Kenapa dipelihara jenggotnya? Ya biar keren aja, biar dianggap ustadz saya. Nah kan ini kayak gitu. Ini berarti belum alaikum bisunati yang seperti ini. Tapi yang seperti ini dengan syahwat, mengikuti syahwat saja. Tapi begitu ya. Jadi diperintahkan untuk kita alaikum diperintahkan bagi kita untuk bertamasuk dengan sunnah Nabi dan juga jalannya para sahabat radhiyallahu anhum, dan bersabar atas itu. Dan sabda Nabi SAW dalam menjelaskan sifat-sifat golongan yang selamat, hiya ma ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu apa-apa yang pada hari ini aku dan para sahabatku berada di atasnya. Itu kalau kita mau selamat. Maka ketika kita belajar masalah akidah dan manhaj, singkirkanlah ego pribadi, kesombongan diri singkirkan, kepentingan kekuasaan singkirkan, kepentingan bermasyarakat singkirkan, semua hawa nafsu dan dunia singkirkan. Lalu apa yang diterapkan? Ketulusan pengen jadi orang benar itu. Ketulusan pengen ke surga itu. Karena kalau emang betul kita semua ditanya ya pengen ke surga. Tapi kalau ada masih sedikit ego, kesombongan, saya kan udah belajar bertahun-tahun di pesantren, tapi gak pernah diajarin beginian. Ketika mendengar menyimak hadis-hadis ini, kemudian penjelasannya, ah masa sok ekstrim ini, enggak gitu kan. Nah, masih nolak, kenapa? Masih ada syahwat duniawiyahnya, masih ada hawa nafsu yang menjadi hajib atau satir atau hijab dari kebenaran. Hawa nafsu itu dan maksiat dan harta haram itu menghijabkan seseorang dari kebenaran. Betapa banyaknya orang udah tahu pegawai bank, udah tahu haram, tahu dia riba, tahu, bahkan paling tahu tentang riba dibandingkan kita semua. Tahu ini riba, ini jahat, ini bisa merusak tatanan ekonomi masyarakat. Tahu itu mereka tahu. Tahu. Ya, coba antum tanya, tahu enggak antum kalau itu rusak? Ya, sebenarnya dalam hati bilang tahu itu merusak memang dan menghancurkan negeri ini. Betul, tahu mereka, lebih tahu daripada kita. Tapi kenapa terhijab dari kebenaran? Kenapa enggak mau ikut? Begitulah harta haram dan maksiat menghijabkan seseorang dari mengikut kebenaran walaupun tahu, ya. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa di antara kamu ingin mengambil keteladanan, maka hendaknya ia mengambil keteladanan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, sebab mereka adalah orang-orang yang hatinya baik. Nah, jadi uswah dan qudwah dari para sahabat Nabi. Mereka orang-orang yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Mereka di antara berkumpul dengan Rasulullah SAW dan berdekatan dengannya. Ya enggak? Dalam majelis ilmunya Rasulullah SAW, berdekatan dengan Rasulullah SAW. Dalam hadis Jibril misalnya. Hadis Jibril, ya. Jibril alaihissalam datang dengan penampakan seorang pria, rambut hitam sekali dan berjubah putih sekali, dan tidak kelihatan bekas safar. Kemudian datang kepada Nabi SAW mendekat dan asnada rukbataihi ila rukbataihi. Wawadu'a, dan asnada rukbataihi itu lutut kena dengan lutut dan tangan ditaruh di pahanya Rasulullah SAW saking dekatnya untuk menimba ilmu. Ini dia yang teradab. Maka oleh karena itu hendaklah antum berdekat, dekat, maju, maju. Maju, ikhwan, maju, ayo, maju. Karena ini disuruh sama panitia ya. Ini anak cocokin aja dengan pelajaran ya. Mohon jamaah maju ke depan, terutama yang di depan pintu ya. Yang di depan pintu disuruh maju untuk siapa tahu kok anak berhadas antum gantiin di sini untuk kajian ya. Fadal, maju, maju. Taib, gitu ya. Jadi hendaknya ia mengambil keteladanan dari para sahabat Nabi Muhammad SAW, sebab mereka adalah orang-orang yang hatinya baik, ilmunya mendalam, hatinya baik, yaitu jernih hatinya, ilmunya juga mendalam, bukan sekadar ilmu lafal atau ilmu hafalan, enggak. Ya, sampai ke hati ilmunya, berarti basirah itu. Ilmu yang sampai ke hati itu yang disebut basirah. Adapun kalau ilmu yang dihafal semata, faham semata, belum sampai ke hati karena belum diamalkan dan enggak mau diamalkan, itu belum jadi basirah. Tapi itu ilmu-ilmu. Makanya Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Saya berlindung pada engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu, ilmu ada, tapi ternyata tidak bermanfaat. Yaitu ilmu yang tidak diamalkan, sehingga tidak menjadi suatu basirah. Basirah itu adalah ilmu yang sampai ke hati. Yang mana biasanya yang mendapatkan basirah ini, orang-orang yang ikhlas tentu, dan itiba'us sunnah, dan juga lebih paten lagi kalau sudah menjelang usia tua, di atas 40, dari akabir para ulama. Mereka tentu lebih lagi basirahnya, lebih luar biasa dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena syahwat duniawinya itu semakin sedikit orang-orang tua kita ya, dibandingkan dengan kita-kita yang masih muda ya. Maka oleh karena itu dahulukanlah kajian-kajian para akabir dari asatidzah kita dibandingkan kita seperti ini ya. Kemudian ikhwah sekalian, ilmunya mendalam dan para salaf kita itu sedikit takalluf, yaitu sedikit sikap takalluf. Takalluf artinya memaksakan diri melebihi batas kemampuannya. Memaksakan diri, kalau bahasa Jawanya makso ya. Bahasa Suroboyonannya maksore gitu kan. Terlalu memaksa. Yaitu takalluf. Yang ngajinya sampai melengking. Wah, gitu. Melengking gitu. Wah, tinggi suaranya itu. Sampai orang itu terheran-heran. Ini orang ngaji apa-apa gitu kan. Ya. Kemudian takalluf dari segi kalimat, dibagus-bagusin kalimatnya supaya orang terkagum-kagum dengannya. Padahal orang juga, ya ini kayak gini memang sengaja dia nyari kalimat-kalimat retorika bagus, padahal ilmunya gak sampai lewat kelongkongan, yaitu gak sampai ke hati ya. Beda dengan para salaf kita, mereka kalimatnya sederhana ya, tapi sampai ke hati kita kalau kita pikirkan. Kemudian para salaf kita memiliki petunjuk yang lurus dan baik, keadaan mereka sangat baik ya. Mereka adalah suatu kaum yang Allah Ta'ala pilih untuk dijadikan sebagai sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu ketahuilah keutamaan mereka dan ikutilah jejak-jejak mereka, sebab mereka berada di atas petunjuk yang lurus. Makanya khilafat, perselisihan di antara para sahabat itu sedikit, enggak begitu banyak ya, apalagi dalam masalah cabang akidah enggak begitu banyak. Berlanjut kemudian tabi'in agak sedikit banyak, tapi ya masih enggak begitu banyak. Dibandingkan setelah salaf kita pada wafat semua, baru abad ketiga, abad keempat mulai di situ aliran-aliran sesat muncul. Ya, dari abad kedua ada juga ada Khawarij, ada Rafidhah, Syiah Rafidhah juga muncul, berikutnya Mu'tazilah, dan sebelumnya adalah Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, dan setelahnya ada Asy'ariyah dan seterusnya dari Karramiyah, dan juga sebelum Asy'ariyah ada Kullabiyah, dan ada juga sebelumnya Batiniyah, dan seterusnya dari aliran-aliran yang semuanya tuh menyimpang dari kebenaran dengan kadar penyimpangan yang berbeda-beda. Ya. Begitu ikhwan. Karena mereka tidak mengacu kepada pemahaman salaf. Semua aliran menyimpang, sebab penyimpangan mereka adalah mereka semua pakai Al-Qur'an Sunnah loh, ya. Antum jangan kira kalangan Mu'tazilah enggak faham Al-Qur'an Sunnah, maksudnya enggak memakai Al-Qur'an dan Sunnah, mereka pakai hadis-hadis Nabi, mereka tahu ayat-ayat Allah, bahkan mereka hafal. Ya, dan juga kalangan tasawuf yang ekstrem, mereka juga banyak membaca Quran, banyak yang pakai hadis Nabi, walaupun banyak dhaifnya juga yang mereka ikuti. Tetapi di sini yang mereka ambil pemahamannya bukan pemahaman salaf. Jadi malah justru ketika hadis dan ayat dan hadis ditafsirkan sesuai kepentingan golongannya atau sesuai hawa nafsunya, karena enggak enak sama gurunya mungkin atau bagaimana, maka menyimpang dari pemahaman salaf, tidak mengacu pada bagaimana perkataan sahabat terlebih dahulu dalam memahami ayat atau hadis ini. Akhirnya apa? Menyimpang, dan makin menyimpang, makin jauh makin menyimpang, ya. Makanya sebagian dari orang sekarang sampai taraf kiai atau ulamanya pun kalau misalnya tawasul ke kuburan dengan meminta atau menghormati mayit, itu bagi mereka biasa aja. Bagi mereka sesuatu yang bahkan itu standar berbasis kompetensi. Standar. Standarnya seperti itu, ya. Kalau kita itu tentu di bawah standar salafiyah itu seperti itu. Di bawah standar, ya. Nah, kemudian Ibnu Aun berkata, semoga Allah Ta'ala merahmati seseorang yang komitmen istiqamah, ya, dan merasa ridha dengan athar meskipun terasa berat olehnya. Semoga Allah merahmati orang yang istiqamah dan ridha dengan athar. Athar ini adalah jejak-jejak para salaf kita, yaitu kalimat-kalimat mereka, sikap-sikap mereka, kita ikuti, ya. Kita perbanyak untuk membaca riwayat-riwayat salaf kita dan membaca kalam mereka, bagaimana sikap mereka. Kita baca sirah sahabat, kita baca kalimat-kalimat sahabat dan tabi'in dan seterusnya. Walaupun kadang-kadang berat, ya, kadang-kadang berat dalam artian untuk mengamalkannya di zaman ini itu seperti menggenggam bara. Tapi dia tetap ridha. Ridha dengan aja rasa berat itu bisa jadi bersatu. Ya, berat karena apa? Karena tekanan luar orang, tekanan orang-orang ketika kita mengikuti ini. Tapi kita ridha terhadap manhaj ini, maka luruslah terus. Luruslah terus, ya. Kadang-kadang kan antum jalan, ya, dipelototin orang, dilihatin orang karena ini karena itu, ya. Karena mengikuti sunnah. Sebenarnya kalau antum lihat, kalau antum perhatikan, ya kan, antum yang berjenggot misalnya dan dengan celana cingkrang, coba prosentasikan, dipersenkan orang yang tidak ridha melihat antum dengan orang yang ridha melihat antum. Insyaallah lebih banyak yang ridha. Cuman kebanyakan kita itu baper dengan yang sedikit, ya. Iya, yang baru dicemooh sedikit aja udah berbekas di hati. Sementara banyak orang suka dengan kita sebenarnya, benar. Ya. Pak polisi pun banyak yang suka dengan kita karena berjenggot. Walaupun isu-isu, wah, jenggot nanti ada nyimpen bom, kalau enggak di tasnya, di bajunya, kalau enggak di bajunya di jenggotnya mungkin, ya. Ya kan? Nah, kemudian ya, pokoknya ala kulli hal, antum mungkin punya pengalaman-pengalaman pribadi yang menarik lah dari itu. Juga akhwat-akhwat yang bercadar, insyaallah yang ridha dengan antunna itu lebih banyak daripada yang mencemooh. Betul. Mereka mencemooh sekarang boleh jadi ridha besok ketika mereka tahu kebenaran. Insyaallah, ya. Jadi enggak masalah. Yang sekarang cadaran itu masih mending, ya. Dulu di era 2000-an awal-awal, yang cadaran itu jauh lebih sulit lagi keadaannya dibandingkan sekarang. Sekarang udah banyak di mana-mana orang cadaran. Ya, perempuan cadaran maksudnya. Banyak di mana-mana. Baik yang mengikuti Syiah, yang berpemahaman Khawarij pun ada cadaran. Iya. Atau yang berpemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah versi disingkat pun banyak yang cadaran pas lagi ke kuburan. Banyak. Iya, cadaran temporary, sementara cadaran. Tapi kalau udah urusan ngakak, ngakaknya sama dengan perempuan-perempuan pinggir jalan. Ada yang kayak gitu? Nah, ada musyahad tersaksikan. Kenapa? Karena cadaran dadakan, tidak tulus hatinya sebenarnya pengen cadaran. Iya, karena trendy fashion semata. Maka siapa yang mengikuti sunnah atau berpenampilan sunnah karena trendy semata, maka dia belum sampai alaikum bisunnati, belum sampai. Jadi niatan harus benar, bukan hanya kelihatan doang, niatannya, zahir dan batinnya harus benar. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Man kana zahiruhu arjah min batinihi khaffa ajruhu. Siapa yang zahirnya itu lebih kuat daripada batinnya, lebih bagus zahir daripada batinnya, maka akan sedikit ganjaran buat dia. Wa man kana batinuhu arjah min zahirihi, ya, dan barang siapa yang batinnya itu lebih baik daripada zahirnya, penampilannya bagus tapi batinnya lebih bagus, maka ini yang baru betul-betul orang yang berat amalannya, ya, begitu, ya. Ibrahim An-Nakhai berkata, Yang maknanya seandainya para sahabat Nabi Muhammad SAW, seandainya para sahabat membasuh kuku dalam berwudu, kuku dibasuh di betul-betul teliti gitu. Seandainya mereka melakukan itu sampai sedetail itu dalam berwudu, niscaya aku tidak akan mencucinya demi mencari keutamaan dalam beritiba kepada mereka. Di sini maksudnya, kalau misalnya sampai para sahabat detail melakukan itu, niscaya aku akan juga bukan sekedar melewatin gitu, tapi mendetail dalam melakukannya, saking pengen ittiba kepada salaf mereka. Dan Ibrahim An-Nakhai ini tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Jadi dari ini Ibrahim An-Nakhai salaf kita juga, dan salaf kita pun juga betul-betul berittiba kepada salaf di atasnya. Ya masya Allah. Lah, apalagi kita yang harus lebih lagi ya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz pernah berwasiat kepada sebagian pegawainya, aku berwasiat kepadamu agar senantiasa bertakwa kepada Allah dan berlaku sederhana dalam menjalankan perintahnya. Sederhana di sini artinya apa? Sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Mengikuti sunnah tuntunan Rasulullah SAW, meninggalkan perkara-perkara baru dalam agama yang diada-adakan oleh orang-orang setelahnya, dan berhentilah pada batas-batas ajarannya. Ya, enggak usah berlebih, enggak usah. Cukuplah apa yang ada dari sunnah Nabi SAW. Udah azan? Taib. Jadi kita, jadi ini gimana acaranya, habis disambung kapan? Setelah sholat. Sampai jam berapa? Jam 8-an. Ada pertanyaan? Selain mohon jemaah maju ke depan? Nanti ya. Taib. Kita lanjutkan ba'da isya insyaallah. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam ajmain. Kita lanjutkan sedikit ya insyaallah. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam Syarh Sunnah. Dan ini kitab Syarh Sunnah juga kami kaji di Masjid Nurul Iman, Masjid Hijau di Cilangkap. Tadinya diinginkan oleh panitia mengkaji kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari ini, tapi saya bilang kalau sudah dikaji maka tidak saya kaji di tempat lain. Maka saya tawarkan, ana tawarkan Syarh Sunnah Al-Muzani ya, atau Ta'liqat ala Syarh Sunnah Al-Muzani, tapi ya karena tidak ada terjemahannya maka kita pakai Syarah Usul As-Sunnah ya. Dan disebutkan di sini dalam syarahnya oleh Al-Imam Al-Barbahari, dan ketahuilah semoga Allah Ta'ala merahmatimu bahwa keislaman seorang tidak sempurna hingga ia menjadi orang yang senantiasa berittiba' ya. Jadi keislaman kita ini tidak sempurna keislamannya. Ya muslim-muslim, tapi enggak sempurna kalau kita tidak berittiba', yaitu mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan dan berserah diri. Tasdiq, membenarkan, percaya dan berserah diri. Karena spirit ittiba itu adalah buah dari hidayah. Yang disebut hidayah sunnah ya. Spirit ittiba, semangat untuk berittiba itu hidayah Allah Ta'ala. Hidayah taufik untuk berittiba. Dan itu perkara yang tidak bisa dibayar dengan dunia dan seisinya. Itu mahal sekali. Ya. Kita lihat orang, mereka walaupun ngaji ada yang tidak punya spirit ittiba. Hanya yang sesuai dengan hawa nafsunya saja diambil. Yang tidak sesuai ditinggalkan dengan label ambil baiknya buang buruknya. Itu ambil subhatnya buang kebenarannya. Ya. Beberapa dari kalangan awam itu merasa pintar dalam menghadapi fitnah. Padahal kita sendiri diharuskan untuk menghindari fitnah. Tapi banyak orang bergumul di fitnah dan mereka sepertinya hobi dalam hal tersebut. Dan juga dai-dai yang menyeru kepada fitnah dan kepentingan duniawiyah. Ya, yang seperti ini hendak ditinggalkan, tetapi banyak orang tetap tergiur disebabkan kalimat-kalimat yang mungkin bertautan di hati-hati mereka. Tetapi memang disitulah modalnya ahlul batil. Modal ahlul batil adalah dibungkusnya, bukan diisinya. Ya, kalau ketahuan isinya, ya sudah, orang-orang pada berlarian darinya. Tapi dibungkus dengan bungkusan yang baik, kemasan yang menarik ya. Begitu, ahlul batil. Adapun kalau misal ahlu sunnah, apa adanya? Yang salah sesuai sunnah, ini salah dalam sunnah Nabi, ini salah. Dibilang salah. Ini bid'ah, dibilang bid'ah. Tanpa ada kepentingan tertentu, melainkan kepentingan darurat agama itu. Tapi kalau misalnya ahlul batil, mereka menjual pepes yang sudah busuk dengan kemasan yang sempurna, dan orang-orang membelinya. Ya, mereka mentazyin dan menghiasi kalimat-kalimat mereka. Ini karakter ahlul bid'ah dari zaman ke zaman. Sekiranya ahlul bid'ah menawarkan kotoran-kotoran yang terlalu jelas, standarnya manusia akan lari darinya. Tetapi ditawarkan hal-hal yang kelihatannya bagus, ya. Oleh karena itu dikatakan oleh sebagian dari ulama salaf, "Alaika bi atharin min salaf." Ini bukan kalimatnya Al-Barbahari, bukan. Tapi sebagian salaf berkata, "Wajib atasmu untuk mengikuti athar salaf," yaitu petunjuk atau jejak-jejak salaf, ya. Kalau dulu ada tayangan jejak Rasul, ya. Betul enggak? Ah, sekarang perlu ada celah tayangan juga tambahan bonus jejak salaf, ya. Iya. Pengganti khurafat yang ada di TV-TV, jejak salaf. Kira-kira diterima enggak? Kalau sesuai kepentingan rating, iya diterima. Begitulah orang-orang kalau dunia kayak gitu. Pokoknya sesuai dengan hawa nafsu aja. Kalau enggak sesuai dengan hawa nafsu, walaupun itu benar, enggak diikuti. Jadi ini seperti menyembah apa? Menyembah hawa nafsunya. Tetaplah kalian teguh di atas athar salaf. Wa in rafadukan nas, meskipun orang-orang menolakmu. Wa iyyaka wa ara'ar rijal, jauhilah pendapat-pendapat pribadi orang-orang, yaitu sekadar pendapat hindari. Ya. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, meskipun orang-orang tersebut memberikan zukhruf, yaitu zukhruf al-qawli wa ghurura. Zukhruf itu perhiasan kalimat buat engkau. Ya. Fa innal amra yanjali wa anta ala tariqi mustaqim. Perkara itu begitu jelas, yang hak dan batil itu jelas, sebagaimana halal dan haram itu jelas. Tapi kenapa jadi subhat bagi kita kadang-kadang? Karena dangkalnya ilmu. Oleh karena itu kembalilah ke majelis ilmu sebelum ngapa-ngapain. Gitu kan? Ya. Jadi ikutilah atau beritiba'lah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengira bahwa masih ada suatu perkara Islam yang belum disampaikan oleh para sahabat Muhammad kepada kita, maka sungguh ia telah mendustakan para sahabat Nabi Muhammad. Dan hal itu cukup untuk dikatakan sebagai perpecahan dan tikaman terhadap mereka. Ya. Jadi mengada-adakan sesuatu dalam Islam itu sumber perpecahan. Walaupun mereka mengatakan pemecah belah itu adalah, ya, yang mendakwakan tauhid, anti syirik, ya itu tuh ya pemecah belah, anti bid'ah atau pemecah belah. Begitu retorikanya. Ya. Betul pemecah belah antara hak dan batil. Tetapi ahlul batil akan senantiasa menuding ahlul haq sebagai pemecah belah, dan itu benar kata mereka. Tapi mereka hanya bilang itu tuh orang-orang itu yang jenggot itu pemecah belah itu. Itu kalimatnya kurang. Harusnya ditambahin pemecah belah hak dan batil gitu. Jadi kurang-kurang, ya betul kata mereka, tapi ada lafal yang termahdhuf, terhapus. Ya mungkin lafal tersebut ada di footnote mungkin, ya. Harus ditambah, jangan di footnote, langsung ditaruh di atas. Ya, salafi itu pemecah belah antara hak dan batil, gitu. Nah, itu baru insya Allah sahih, selama memang niat kita ikhlas. Kalau pemecah belah kebenaran sehingga menjadi kebatilan, maka itu mereka porsinya. Ya, kita langsung ngomong kayak gitu. Ya, kalian yang menawarkan syubhat kepada umat dan mengajak untuk agar umat terprovokasi, agar keluar dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk Nabi dengan retorika dan kalimat ara'ir rijal, pandangan-pandangan pribadi yang mana bergelimpangan di sana hawa-hawa nafsu dan kepentingan duniawi, maka kalianlah yang memecah belah, walaupun kalian melabeli dengan nama persatuan. Persatuan jisim, ya. Bersatu tubuh kita, mengajak orang-orang bersatu untuk kepentingan tertentu atau melawan common enemy, yaitu musuh bersama. Tetapi ketika diajak kembali kita kita menanggalkan kepentingan duniawi dan kembali kepada Allah sesuai dengan sunnah Nabi, orang-orang bakal menafsirkan masing-masing. Udah mulai berpecah di situ. Jadi ketika datang sunnah Nabi, berpecah belahlah mereka. Tapi ketika datang syahwat duniawi atau kepentingan duniawi, mereka bersatu demi kepentingan bersama. Ya. Dan hal itu cukup untuk dikatakan sebagai perpecahan dan tikaman terhadap mereka. Dan dia adalah seorang mubtadi', pelaku bid'ah yang sesat dan telah mengadakan perkara baru dalam Islam. Juga berkata, wajib atas kamu mengikuti athar-athar atau jejak salafus soleh dan orang-orang yang berpegang teguh dengan athar. Jadi di antara simah itu adalah karakteristik khas. Ya. Simah itu tanda-tanda khusus dakwah salafiyah. Dakwah ahlusunnah wal jamaah yang hak itu memprioritaskan akidah tauhid dan metodologi beragama yang benar. Ya. Selagi pula mengembalikan ibadah-ibadah sesuai dengan apa adanya sunnah nabawiyah. Itu. Begitu. Ya. Jadi kalau kita menemukan siapapun yang ceramah tapi aghlabiyah kebanyakan kalimatnya adalah pandangan pribadinya, ulik-ulikan pribadinya, racikan rumusan pribadinya, maka ketahuilah ini bukan dai ahlu sunnah. Siapapun itu. Ya, racikan pribadi semata. Menafsirkan sendiri, mensalah sendiri. Gak ada perkataan dari para salaf. Gak dipakai itu. Salaf kita gak dipakai. Orang-orang terbaik kita gak dianggap. Maka ketahuilah ini bukan ciri khas dakwah yang betul. Ya. Terserah siapa orangnya, terserah. Antum tafsirkan sendiri biar masing-masing mengetahui. Tapi itu kita sebutkan kisi-kisinya, ikhwan. Orang yang antipati dengan kalam Imam Ahmad misalnya, dengan kalam Imam Al-Barbahari misalnya, dengan kalam Imam Al-Muzani, dengan kalam Abdullah bin Mas'ud, terutama karena sahabat tabi yang paling betul-betul keras terhadap bid'ah itu Abdullah bin Mas'ud. Banyak asar beliau itu yang mentahzir umat akan bid'ah dan syubhat. Itu Abdullah bin Mas'ud. Dibandingkan dengan sahabat lainnya, tanpa merendahkan sahabat lainnya, bukan. Tetapi kalau kita perhatikan dari asar-asar salaf, paling banyak yang berbicara dan mentahzir tentang kebid'ahan, tentang syubhat, adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, bertanyalah pada mereka, yaitu kembali ke salaf atau orang-orang yang berpegang teguh dengan athar, duduk dan ambillah ilmu dari mereka. Kemudian dikatakan oleh penulis, yaitu Syarih Syekh Walid, barang siapa menghendaki penjelasan yang lebih dalam tentang hal ini, silakan merujuk ke kitab Al-I'tisam karya Imam Syatibi Al-Maliki rahimahullah. Kitab Al-I'tisam itu ada yang 1 jilid, ada yang 2 jilid, ada yang 3 jilid, ya tergantung cetakannya. Tapi kitab ini kitab berat dan membahas dari awal sampai akhir tentang kebid'ahan dan menguliti kebid'ahan. Walaupun Al-Imam Asy-Syatibi sendiri juga ada permasalahan tentang dirinya dalam masalah asma dan sifat, tetapi para ulama sunnah mereka menjadikan kitab Al-I'tisam ini sebagai kitab yang recommended untuk dibaca. Tetapi dibaca oleh kalangan tulabul ilm kibar atau para ulama asatidah. Adapun orang-orang awam yang baru mengenal ilmu, maka sebaiknya ambil kitab-kitab yang mudah-mudah seperti ini saja. Tidak perlu kitab-kitab yang berat seperti itu. Ya. Kitab Al-I'tisam memang sudah diterjemahkan oleh Pustaka Azam, ada penerjemahannya. Tapi sekali lagi tidak direkomendasikan untuk dibaca. Selain pula karena terjemahannya bisa jadi banyak kesalahan sehingga mengaburkan makna sebenarnya dari penulis. Ya. Terutama Pustaka Azam ini kerap kali mungkin karena dead time-nya, ya, karena mengejar oplah atau mengejar waktu sehingga banyak kitab-kitab terjemahannya itu bermasalah penerjemahannya. Ya. Ini juga termasuk bagian dari tahzir, tetapi tahzir penerbit, ya, bukan tahzir ustad, ya, begitu. Barang siapa menghendaki penjelasan lebih dalam tentang hal ini, silakan merujuk kitab Al-I'tisam karya Asy-Syatibi rahimahullah. Sebab kitab itu merupakan kitab yang agung, banyak mengandung manfaat dan faedah yang besar, serta tidak ada kitab semisalnya yang disusun dalam bab ini. Kitab Al-Imam Asy-Syatibi. Baik. Cukup insyaallah untuk materi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Permasalahan tarkul bid'ah, yaitu meninggalkan bid'ah-bid'ah, insyaallah. Pada pertemuan mendatang. Halaman ke-39. Baik. Pertanyaan, bagaimana agar seseorang mampu mensyukuri nikmat Islam, iman, dan di atas sunnah yang sahihah. Ya. Yeah. Bagaimana supaya kita mensyukuri nikmat nikmat hidayah sunnah ini dengan keislaman dan keimanan kita? Tentu bagaimana cara bersyukurnya adalah yang pertama mengamalkan apa yang dikaji atau apa yang didengar. Mengamalkan apa yang diilmui. Kata para ulama, al-ilmun nafi' hatifun lil 'amalis salih. Ilmu yang bermanfaat itu nyambung ke amalan saleh. Maka ketika seseorang menuntut ilmu tapi dia tidak ada spirit untuk mengamalkan ilmunya, maka ketahuilah ilmu tersebut tidak bermanfaat. Dan itu yang Rasulullah SAW minta perlindungan dari hal-hal seperti itu. Ilmu yang tidak bermanfaat menyebabkan ada permasalahan di kejiwaan. Ya, di permasalahan di kejiwaan. Maka Rasulullah SAW berlindung dari empat hal kan. Ilmun la yanfa', ilmu yang tidak bermanfaat. Wa kemudian apalagi? Qalbun la yakhsha', qalbu yang tidak khusyuk. Orang yang tidak khusyuk kalbunya, ya, apalagi pas sholat, itu menunjukkan dia sedang tidak mengamalkan ilmunya atau karena maksiat. Dan orang yang bermaksiat itu karena tidak mengamalkan ilmunya. Kemudian wa nafsin la tashba', dan jiwa yang tidak kunjung kenyang. Ya, jadi apa-apa tuh dihabek. Ya, dia dunia aja isinya. Ada kalanya seseorang punya ilmu tapi dunia aja pikirannya. Ilmu ini, ilmu agama ini tujuannya untuk lebih sering ingat akhirat. Ya. Dan tujuannya supaya lebih takut kepada Allah, lebih dekat kepada Allah. Itu ilmu ini tujuannya itu. Ya, tujuannya itu untuk diamalkan untuk lebih takut dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ilmu ini tidak dijadikan untuk hal tersebut, maka ilmunya tidak bermanfaat. Hatinya tidak bisa khusyuk, melainkan hati menjadi hati yang liar, dan juga ya, jiwanya itu tidak kenyang akan dunia. Ya. Ya, pikirannya dunia terus. Dan yang keempat bisa jadi doa la yusma. Doanya tidak didengar. Kalau misalnya dia memakan harta haram walaupun dia tahu itu haram. Ya. Jadi yang pertama amalkan rasa syukur, ya. Zakatul ilm, zakatnya ilmu adalah mengamalkannya. Dan zakat itu zakat, ya. Kita berzakat, setiap hari berzakat kita. Tapi berzakat dalam artian berzakat ilmu, mengamalkan ilmu. Kenapa disebut zakatul ilm? Zakat ilmu itu bisa dengan mengamalkan dan lebih-lebih lagi mengajarkan. Kenapa disebut zakat? Zakat itu secara bahasa maknanya adalah annama wa ziyadah. Ya? Berkembang dan bertambah. Kalau antum pengin iman bertambah, beramallah. Kalau antum pengin ilmu antum bertambah, beramallah. Dan amal itu memperkuat ilmu. Selain memperkuat, dia memberkahinya, menambah ilmu tersebut. Itu arti dari zakat al-ilm. Jadi mengamalkan penting. Kalau enggak diamalkan, hilang. Sebagaimana tadi ana bahasa Inggris aja lupa. Padahal dulu ana enggak berguru bahasa Inggris. Untuk menyusun kalimat ini, kenapa? Udah lama enggak mengamalkan, tapi insya Allah enggak dosa. Kalau ini enggak dosa. Kalau ini enggak dosa, karena dunia ini ilmu biasa dunia. Tapi kalau ilmu agama beda lagi, ya. Itu yang pertama, amalkan. Dan untuk istiqamah dalam mensyukuri, dan syukur pertama tentu amalkan. Dan yang kedua, memperhatikan keadaan perbedaan orang yang di atas sunnah dengan orang yang tidak di atas sunnah. Ya, beda keadaannya. Orang yang di atas sunnah dengan orang yang tidak di atas sunnah umumnya beda keadaannya. Walaupun secara parsial masing-masing ya beda karakter. Ada orang udah kenal sunnah, karakter lamanya masih dipakai. Ya, dia ngutang gak bayar-bayar. Ya, itu ada tuh. Ya. Kemudian nilep duit investor, dibawa dia kabur, hilang udah. Ada yang seperti itu. Ada juga yang hidup di antara dakwah-dakwah asatidzah kibar yang masyhur dan korupsi sampai jutaan, ratusan juta, bahkan mungkin semiliar lebih. Dan orang ini masyhur juga di kalangan panitia-panitia kajian. Ada yang seperti itu. Padahal mengadakan kajian dekat dengan ustadz-ustadz tertentu. Antum gak ada apa-apanya ikhwan. Panitia sini walaupun seragaman gak ada apa-apanya sama orang ini. Tapi ini koruptor. Dan herannya masih hidup sampai sekarang di tengah-tengah kita. Kita di sini bukan di sini ya. Jangan antum merasa tertuduh. Kalau merasa tunjuk tangan gak apa-apa. Ya kan? Tapi ada yang seperti ini. Ya, memang ya mungkin dari segi penampilan muttabi' sunnah. Tapi dari segi kelakuan orang yang tidak bersyukur dengan sunnah. Ya, apalagi dengan harta yang haram. Korupsi sampai ratusan juta. Banyak orang dirugikan, banyak ikhwan yang dikorupsi dan akhwat dikorupsi hartanya. Maka Allah tidak berkah hidupnya. Tapi tetap pede aja hidup. Tetap pede aja tampil di antara kajian-kajian sunnah. Tampil bahkan bersama ustaz-ustaznya bahkan. Yang seperti ini ada seperti ini. Cuman tentu kita tidak ngomongin siapa orangnya, tapi beware, hati-hatilah hal-hal seperti ini. Banyak orang-orang oportunis sekarang. Mereka dapat hidayah sunnah tapi justru mencari dunia dari hidayah sunnah ini. Ini enggak bersyukur ini. Ya, perhatikan di sini orang yang di atas sunnah, yang betul-betul jujur di atas sunnah, dia itu enggak mencari dunia dari sunnah ini. Ya, enggak mencari dunia dari sunnah ini. Pun kalau dia dapat bagian dari dunia, dia sekadarnya ya. Seadanya dia, kebutuhan dia dan apa yang memang pas dengan gaya hidup dia. Seperti pedagang-pedagang, enggak masalah. Dagang buku, dagang ini, dagang itu, buku-buku sunnah dan seterusnya enggak masalah. Enggak masalah. Atau pakaian-pakaian yang sesuai sunnah enggak masalah itu. Tapi bukan itu tujuan dia mencari hidayah, bukan itu. Ya, jangan sampai pedagang-pedagang yang pakai baik pakaian sunnah, buku sunnah, apartemen sunnah, tanah sunnah, pohon sunnah dan seterusnya. Itu jangan sampai kemudian teralihkan yang tadinya dia ngaji mulai sibuk dengan ekonomi dia, dunia dia. Ya, mungkin di sini kelihatan berjenggot atau bercingkrang ya, di tempat lain jenggot dikepang kemudian celana 1 meter ke bawah. Ya, dan itu ada yang seperti itu ya, pas lagi mau datang ke kajian saja kelihatannya masya Allah. Enggak bisa seperti itu. Tetapi orang yang di atas sunnah istiqomah, antum lihat mereka berubah akhlaknya. Bagus. Dan juga spirit ittiba ke sunnah itu mulia sekali, bagus ya. Nah, antum akan menemukan keajaiban dengan dakwah sunnah ini. Perasaan yang beda, antum datang ta'lim di kajian-kajian yang non sunnah atau kajian-kajian provokatif, akan beda dengan rasanya dengan kajian-kajian yang betul-betul untuk menganjurkan kita kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasanya beda. Ketenangannya beda. Keluar dari ini beda. Keluar dari masjid beda, dan insyaallah mudah-mudahan lebih berkah ilmunya. Dan itu sesuatu yang ajaib. Ya, seseorang ya, dakwah sunnah itu sesuatu yang ajaib. Makanya kata Yunus bin Ubaid rahimahullah, "Al-ajab, sungguh keajaiban mimman yad'ul yauma ila sunnah." Ini abad ketiga atau kedua Hijriah bilang ini. Sungguh keajaiban, ajaib ada orang yang menyeru kepada sunnah Nabi. Itu orang yang ajaib. Kenapa? Saking membludaknya orang-orang yang menyimpang. Di zaman itu, sekarang 14 Hijriah, 15 Hijriah, abad ke-15. Udah beda sekitar 11 atau 12 abad yang lalu. Ulama bilang, wal ajab, sungguh ajaib. Orang yang menyerukan kepada sunnah itu, orang itu tampil beda, ajaib dia. Wa ajabu minhu, yang lebih ajaib lagi, man yujibu ila sunnah fayakbal. Lebih ajaib lagi orang-orang yang menjawab seruan tersebut dan menerima dakwah tersebut. Jadi kalau semoga Allah jadikan anda juga menyeru kepada sunnah dan untuk diri anda juga, semoga ini juga keajaiban bagi beliau. Dan antum lebih ajaib malam-malam kemari, masya Allah. Malam-malam kemarin ngapain? Mau belajar. Belajar. Hal yang mungkin bagi antum dulu, sesuatu yang gak terpikir di benak. Malam-malam ngapain belajar? Belajar sunnah. Apa tuh belajar sunnah? Dulu gak kepikiran. 10 tahun lalu coba lihat keadaan antum. Ya, jenggot gak ada. Ya, celana juga jadi sapu tanah. Kemudian yang perempuan pakai baju, you can see but you can't touch. Ya. Kamu bisa lihat tapi enggak bisa nyentuh. Nah, ya kan? Ya kan? Itu baru ketahu pas saya terjemahin tuh, ya. Menunjukkan antum enggak begitu tahu bahasa Inggris ya, masyaallah. Ahlus sunnah itu perlu mengetahui dunia ikhwan. Ya, jangan mengetahui bahasa Inggris cuman silent. Ya, kemudian apalagi home, yang ada di handphone doang. Itu juga keterpaksaan. Ya. Iya, itu juga terpaksa. Ahlus Sunnah itu harus jadi orang pintar. Yang pedagang harus pintar pedagang, ya enggak? Yang rajin ngaji harus pintar ngaji. Yang ahli matematika harus pintar matematika. Jadi antum lebih baik mutqin, paham betul-betul bidang antum. Dalam hal dunia ya, jangan tinggalkan ilmu dunia yang antum punya, kecuali ilmu musik atau gitar itu tinggalkan itu. Tapi kalau ilmu itu bermanfaat buat masyarakat, diri, keluarga dan masyarakat, maka jangan pernah tinggalkan dan jadilah orang yang mutqin dalam hal tersebut. Jangan kayak anak bahasa Inggris sudah lupa-lupaan, ya karena udah enggak ada lagi yang bisa dipraktikkan. Tapi kalau antum punya ilmu dunia yang pedagang, mutqinlah dalam berdagang. Hebatlah antum dalam berdagang. Karena pedagang yang jujur itu insya Allah tinggi derajatnya di akhirat nanti. Pedagang yang jujur ya, pedagang yang jujur. DKM masjid harus mutqin dalam kedekamannya ya, kemanitiannya. Ya, dan semua jabatan kita itu akan diminta pertanggungjawabannya. Makanya jadilah orang yang mutqin di atas sunnah dalam menata dunia kita sendiri di jalan yang benar insyaallah. Jadi tadi amalkan itu dan juga coba antum renungkan agar bersyukur, renungkan orang-orang yang belum dapat dakwah, belum mendapatkan hidayah sunnah dengan orang yang sudah dapat. Beda. Dan antum melihat ya Allah kesian sekali orang-orang ini. Ya, azan memanggil tapi orang-orang masih ada di bengkel, masih jalan dan seterusnya. Padahal kejebak macet. Tinggal belok sedikit ke masjid gampang itu dah. Urusan selesai, dia tinggal kepada Allah Subhanahu wa taala salat dan seterusnya enak tenang hati. Tapi karena hidayah belum nyampe. Allah belum memberinya hidayah, maka kita harus bersyukur melihat hal seperti itu. Kita bersyukur melihat orang ilmunya sudah tinggi tapi masih sowan kepada mayit di kuburan. Ilmu sudah tinggi tapi masih suka tatoyur, ada suara tokek, kalau ganjil sial, kalau genap untung. Ilmu tinggi katanya belajar fikih. Ya, bahkan sampai dai-nya kalau ada kayak gitu, naudzubillah. Lihat, bersyukur kita dengan hal gini. Hal-hal yang kosong, khurafat-khurafat seperti itu kalau dipercaya, itu kita bersyukur. Ya Allah, sekarang saya enggak percaya kayak gitu, alhamdulillah. Dulu percaya orang nunjuk kuburan bakal pamali, ya. Kalau gadis kemudian di depan rumah enggak bakal dapat jodoh, enggak percaya saya gitu. Yang saya percaya adalah nasib sial, keburukan atau baik itu Allah yang ngatur, bukan nunjuk telunjuk ke kuburan, bukan duduk di pintu. Mau duduk di pintu atau gantung di pintu, kalau dia dapat jodoh ya dapat jodoh. Ya, gitu ya. Baik, itu yang bisa kita jawab dari pertanyaan ini. Jazakumullah khair jaza. Mungkin cukup sampai sini insyaallah. Tidak ada pertanyaan lagi insyaallah ya. Cukup ya. Sampai sini aja kajian kita. Jazakumullah khair jaza atas kehadirannya dan husnul dzannya kepada ana. Semoga Allah taala mengganjari kita semua dengan kebaikan, keberkahan, limpahan pahala di akhirat dan juga keberkahan di dunia dengan ilmu ini. Dan bagi yang mungkin kalau tersinggung dengan beberapa hal, mohon dimaafkan karena itu kesalahan ana, dan jika ada kebaikan dan kebenaran maka itu semua dari Allah Al-Alim Al-Khabir. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.